tanpa harus menerima. Dia membawa damai dan bahagia kan jiwa untuk semua manusia. Hanya cinta sejati yang tahan tanpa mengenal waktu, takkan pernah sirna bagaikan angin samudra kan abadi selamanya. Seperti itulah cintaku atas nama cinta sejati. Dan bila kau telah mengerti berapa besar artinya cinta, hingga setiap nafas yang atas nama cinta sejati.